سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وطوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال. وضعته موضعه ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال ثم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فصل. ومن تأمل قول الصديقة، barang siapa yang memperhatikan ucapan Aisyah Siddiqah yang senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad nazalat bara'atuha, sementara telah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bersih sucinya Aisyah dari tuduhan keji yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin. Faqalaha abuha, pada saat itu ayahnya Aisyah yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Aisyah, "Qumi ila Rasulillah, berilah engkau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqalat, "Wallahi la aqumu ilaihi." Maka berkata Aisyah, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri untuk beliau. Wala ahmadu illallah, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala." Baik. Kata Ibnu Qayyim, ulima ma'rifatuha wa quwwatu imaniha. Dengan ucapan ini ulima ma'rifatuha, diketahui sudah setinggi mana ma'rifah Rasul, ma'rifah Aisyah terhadap Rasul, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifahnya, pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula kita lihat kekuatan iman Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa tawliyatuha an-ni'mata li rabbiha, dan penyandaran nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ifraduhu bil hamdi fi dzalikal maqam, dan menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam memuji di posisi itu. Wa tajriduha tauhid, dan betul-betul Aisyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketauhidan. Wa quwwatu ja'shiha wa idlaluha bi bara'ati sahatiha, dan kekuatan yang ada pada Aisyah, wa idlaluha bi bara'ati sahatiha, dan penunjukan bahwa betul-betul Aisyah dalam kondisi bebas dari tuduhan itu. Wa anha lam taf'al ma yujibu qiyamuha fi maqami ar-ragib bis sulh. Wa anha lam taf'al ma yujibu qiyamuha fi maqami ar-ragib bis sulh. Wa anha lam taf'al, dan bahwa Aisyah tidaklah melakukan apa-apa yang wajib untuk dia lakukan di posisi orang yang ar-ragib, yang senang untuk melakukan sulh. At-talibu lahu, yang menuntut mencari itu. Di posisi ini pula wasiqatuha, diketahui tentang kekuatan kepercayaan Aisyah. Taib. Bimahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna laha, kekuatan kepercayaan Aisyah bahwa betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Qalat ma qalat. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Aisyah barakallahu bikum, ini menunjukkan tentang kecintaan Aisyah, kecintaan Rasulullah terhadap Aisyah. Idlalan lil habibi ala habibihi. Wala syama fi mithli hadzal maqam alladhi huwa ahsanu maqamatil idlal. Ini penunjukan tentang kecintaan seseorang terhadap yang dicintainya, apalagi di posisi dan keadaan yang seperti ini, yang merupakan sebaik-baik untuk ditampakkan dan diperlihatkan yang namanya kecintaan. Fawada'athu mawdi'ahu. Maka Aisyah betul memposisikan segala sesuatunya. Taib. Walillahi ma kana ahabbuha ilaihi hina qalat. Walillahi ma kana ahabbuha ilaihi hina qalat la ahmadu illallah. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan cinta terhadap Aisyah ketika Aisyah mengatakan la ahmadu illallah. Fa innahu huwa alladhi anzala bara'ati. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan firman-Nya tentang kesucian dan bersihnya Aisyah dari tuduhan itu. Walillahi dzalika tsabat warrazana minha. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang menunjukkan tentang as-sabat, kekokohan dan kecerdikan, ini kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala, wa huwa habbu syai'in ilaiha. Dan inilah yang paling dicintai oleh Aisyah. Wala sabra laha an. Waqad tanakkara qalbu habibiha laha syahra. Waqad tanakkara qalbu habibiha laha syahra. Sementara hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang yang sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha, tanakkarat, ada sedikit tanda tanya. Barakallahu bikum. Selama satu bulan, barakallahu bikum, sambil menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu bikum. Walaupun Aisyah radhiyallahu taala anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersih suci dari tuduhan itu, tapi apalah yang dikatakan oleh orang itu tetap merupakan sesuatu yang mengganjal. Barakallahu fikum. Atau membuat keruh hati. Barakallahu fikum. Tuduhan-tuduhan yang membuat Rasulullah SAW sama sekali tidak nyaman. Betapa tidak kehormatan Rasulullah dan kehormatan keluarganya yang dicoreng oleh orang-orang munafik. ثم صادفت الرضا منه والإقبال فلم تبادر إلى القيام إليه. ثم صادفت الرضا. Kemudian bertemulah ar-ridha minhu wal iqbal. Keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqbal. Falam tubadir ila al-qiyam ilaihi. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala tidak langsung berdiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan tetapi Aisyah langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasururu bi radahu wa qurbihi ma syiddati mahabbatiha lahu. Padahal Aisyah sangat bergembira dan rida terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan begitu besar cinta Aisyah terhadap Rasulullah. Wa hadza ghaibatus sabati wal quwwah. Ini menunjukkan tentang bahwa Aisyah berada dalam posisi barakallahu fikum puncak kekokohan dan kekuatan iman. Barakallahu fikum. Baik. Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Aisyah radhiyallahu taala. Tapi posisi ini, baik, Aisyah tidak langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fasulun fi hadhihi al-qadhiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ya'duruni fi rajulin balagani adahu fi ahli qama Sa'd bin Mu'adz aku bani Abdul Ashhal. Di kejadian ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala man ya'duruni fi rajulin balagani, siapa kira-kira yang akan atau mau memberikan udzur untuk aku tegakkan hukum pada orang yang telah sampai kepadaku adahu, yakni perbuatan jelek dia, gangguan dia, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan keluargaku. Faqama Sa'd bin Ubadah aku bani Abdul Ashhad, maka berdirilah Sa'd bin Mu'ad aku bani Abdul Ashhad, saudaranya bani Abdul Ashhad. Faqala ana a'dzuruka minhu ya Rasulullah, maka Sa'd bin Mu'ad mengatakan saya yang memberi udzur untuk engkau ya Rasulullah. Waqad ashkala hadha ala kathirin min ahli al-ilmi fa inna Sa'd bin Mu'ad la yakhtalifu ahad min ahli al-ilmi annahu tufiya aqiba hukmihi fi bani Quraidah aqiba al-Khandaq wa hadha wa dhalika sanatu khamsin min as-sahih wa hadith al-ifk la shakka annahu fi ghazwati bani al-Mustaliq hadhihi wa hiya ghazwatul Muraisi wal jumhur 'indahum annaha kanat ba'da al-Khandaqi sanata 60 wa ikhtalafat turuqun nasi fil jawabi an hadha al-ishkal. Ada riwayat bahwa yang berdiri pada saat itu adalah Sa'd bin Mu'ad untuk mengucapkan ana a'dzuruka minhu ya Rasulullah. Wa qad ashkala 'ala hadha 'ala katsirin 'ala min ahli al-'ilm. Ini merupakan permasalahan yang memunculkan tanda tanya untuk banyak dari kalangan para ulama. Karena Sa'd bin Mu'ad la yakhtalifu ahadu min ahli al-'ilm annahu tufiya 'aqiba hukmihi bi bani Quraidah 'aqiba al-Khandaq. Sementara diketahui dan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa Sa'd bin Mu'ad meninggal dunia setelah pengepungan Bani Quraidah setelah perang Khandaq. Wa dzalika sanata khamsin 'ala sahih, dan itu terjadi di tahun kelima, dan di tahun itulah Sa'd bin Mu'ad meninggal dunia. Sementara kejadian ini hadis satu lain di tahun ke-6. Bagaimana bisa nih ceritanya? Wa hadits la ibkala syaka annahu fi ghazwati bani al-Mustaliq hadhihi. Sementara taib hadisatul ibk, yakni munculnya cerita dusta ini, tuduhan keji, taib pada saat peperangan melawan Bani al-Mustaliq, wa hiya ghazwatul Muraisi, dan ini ma'ruf dengan perang Muraisi. Wal jumhur indahum annaha kanat ba'dal khandaqi sanata 60. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa perang Al-Muraisi itu di tahun ke-6. Barakallahu fikum. Fakhtalafat turukun nasi fil jawabi an hadzal isykal. Bagaimana nih ceritanya? Kisah ini dari Sa'd bin Mu'ad yang mengatakan kata-kata ini. Sementara diketahui bahwa Sa'd bin Mu'ad sudah meninggal dunia dari sejak tahun ke-5. Faqala Musa bin Uqbah ghazwatul Muraisi kanat sanata 40 qabla al-Khandaq. Baik. Ada yang memberikan jalan keluar. Musa bin Uqbah mengatakan perang Muraisi kanat sanata 40 qabla al-Khandaq. Justru di tahun ke-4 sebelum Khandaq. Hakahu anhu al-Bukhari, disampaikan oleh Imam al-Bukhari. Faqala al-Waqidi kanat sanata 50. Berkata al-Imam al-Waqidi justru barakallahu fikum itu terjadi di tahun kelima. Qala wa kanat Quraidah wal Khandaq ba'daha. Quraidah dulu baru Khandaq setelahnya. Wa qala al-Qadi Ismail bin Ishaq ikhtalafu fi dzalika wal aula an takuna al muraisi muraisi qabla al khandaq, dan lebih utama untuk kita katakan perang muraisi ini sebelum perang khandaq. Wala hadza fala iskal, kalau ini maka tidak ada masalah. Walakin nas ala khilafihi, cuman kebanyakan orang justru menyelisih ini. Barakallahu'alaikum. Perang Muraisi justru tahu kenapa. Wa fi hadithil ibn ma yadulu ala khilafi dhalika yadha. Dan kejadian hadithatul ibn, berita dusta itu, menunjukkan bahwa terjadi perselisihan dalam masalah. Anna Aisyah taqalat innal qadiyata kanat ba'dama unzilatil hijab. Bahwa kejadian tuduhan dusta ini, barakallahu fikum, setelah diturunkannya kewajiban hijab untuk perempuan. Barakallahu fikum. Wa ayatul hijab nazalat fi sya'ni Zainab bintu Jahsy. Sementara ayat hijab turun pada saat berkenaan dengan urusan Zainab bintu Jahsy. Wa Zainab idzaka kanat tahtahu. Baik. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam as'alaha an Aisyah faqalat ahmi sam'i wa basari. Wa Zainab idzaka kanat tahtahu. Dan Zainab pada saat itu sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi Aisyah, Zainab bintu Jahsy, karena ini merupakan saingannya Aisyah. Barakallahu fikum, dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zainab bintu Jahsy betul-betul merupakan perempuan yang sangat tangguh. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang kekokohan iman dan kejujuran hatinya. Walaupun persaingan ada, tapi tetap itu persaingan sehat. Barakallahu fikum. Persaingan sehat di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana merebut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan kebaikan. Bukan persaingan melakukan sesuatu untuk menjatuhkan lawan. Paham barakallahu fikum? Persaingan di sini adalah persaingan yang berlomba untuk melakukan kebaikan dalam rangka merebut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bukan persaingan kotor yang dilakukan oleh sebagian orang. Agar supaya dia muncul lebih tinggi, dia harus apa? Berbuat makar untuk yang lainnya. Sebagaimana itu persaingan dalam kehidupan dunia kebanyakannya. Tapi Zainab bintu Jahsy, ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Aisyah, Zainab mengatakan ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, aku menjaga pandanganku dan telingaku. Barakallahu fiik. Tidak mau komentar. Baik. Bukan mengambil kesempatan untuk menjelek-jelekkan Aisyah atau menyalah-nyalahkan Aisyah. Subhanallah. Qalat Aisyah wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab bintu Jahsy ini termasuk, kata Aisyah, oh, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersaing dengan aku untuk merebut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakad zakara arbabut tawarih anna tazwijahu bi Zainab kana fi dhil qa'dah sanata khamsin. Dan telah disebutkan oleh tokoh-tokoh ulama arbabut tawarih yang berkecimpung dalam penulisan ilmu sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah, anna tazwijahu bi Zainab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab ketika berada di bulan Dhul Qa'dah di tahun kelima. Wa ala hadza fala yasihu qawlu Musa bin Uqbah. Dengan ini, barakallahu fikum, kita bisa pastikan bahwa tidak benar ucapan Musa bin Uqbah bahwa perang Khandaq itu di tahun ke berapa? Keempat. Wa qala Muhammad bin Ishaq inna ghazwat Bani al-Mustariq kana fi sanati sittin ba'da al-Khandaq. Berkata Muhammad bin Ishaq bahwa perang Bani al-Mustariq itu terjadi di tahun ke-6 setelah perang Khandaq. Wa dzakara fiha haditsul ifk, dan disebutkan pesanannya baru setelah itu cerita tentang tuduhan keji orang-orang munafikin terhadap Aisyah. Illa annahu qala an-Zuhri an Abdullah an Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah an Aisyah fa dzakara al-hadits fa qala fa qama Usayd bin Hudair Nah, cuma yang ada di situ yang berbicara adalah Usaid bin Hudair. Faqala ana a'dzuruka minhu. Barakallahu fik. Bukan Sa'ad ibn Mu'ad, tapi Usaid bin Al-Hudair. Faqala ana a'dzuruka minhu. Farada alaihi Sa'd bin Ubadah. Ini kisah yang benar, bukan Sa'ad bin Mu'ad, karena Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal dunia. Barakallahu fik. Ana a'dzuruka minhu. Farada alaihi Sa'd bin Ubadah. Barakallahu fik. Maka berdiri pula Sa'd bin Mu'adah, Sa'd bin Ubadah membantah ucapan Usaid bin Al-Hudair. Walam yadhkur Sa'd bin Mu'ad. Qala Abu Muhammad bin Hazm wa hadha huwa as-sahih alladhi la syakka fihi. Yang benar orang yang berbicara di situ adalah Sa'd bin Ubadah, bukan Sa'd bin Mu'ad. Karena Sa'd bin Mu'ad telah meninggal dunia satu tahun sebelumnya. Wa hadha huwa as-sahih alladhi la syakka fihi. Dan inilah yang benar dan tidak ada keraguan padanya. Wa dhikru Sa'd bin Mu'ad wahmun. Jadi kalau ada yang meriwayatkan dalam kisah ini Sa'd bin Mu'ad, maka itu adalah kekeliruan. Masyaallah. Li'anna Sa'd bin Mu'ad mata ithra fathi bani Quraidah bila syak. Karena Sa'd bin Mu'ad telah meninggal dunia usai perang Bani Mustalik. Bani Quraidah afwan. Bila syak, tanpa ada keraguan. Wa kana fi akhir Dzulqa'dah min as-sanati ar-rabi'ah. Dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah di akhir tahun keempat. Wa ghazwatu Bani Mustalik fi Sya'ban min as-sanati as-sadisati ba'da sanah wa 18 min maut Sa'ad. Sementara perang Bani Mustalik berada atau terjadi di bulan Sya'ban. Taib. Di tahun ke-6 setelah ba'da sanah, setelah 1 tahun 8 bulan setelah meninggalnya Sa'd ibn Mu'ad. Wa kanatil al-muqawalah baina ar-rajulaini al-madhkuraini ba'da ar-ruju'i min ghazwati Bani Mustalik bi azyad min 50 lailah. Qultu, aku katakan, dibetulkan ulang oleh Ibnu Qayyim, as-sahih annal Khandaq kana fi sanati 50 kama sayati. Tapi yang benar perang Khandaq itu bukan di tahun keempat tapi di tahun kelima sebagaimana akan datang pembahasannya insyaallah taala. Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.